كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الحاضرون الصائمون حفظني وحفظكم الله Alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberi berbagai kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hingga saat ini tanggal 19 Ramadan kita bisa menjalankan berbagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Tentu kita berharap bisa sampai pada akhir bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang memiliki keutamaan yang amat banyak. Maka dalam majelis yang singkat ini, udzakiru nafsi wa iyyakum, saya ingatkan saya pribadi dan antum semuanya untuk benar-benar manfaatkan yang tersisa dari waktu dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa meraih keutamaan yang Allah siapkan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Teladan kita, contoh terbaik kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kita tentunya sama-sama mengetahui dari sekian banyak hadis baik dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashri al awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya kebiasaan menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yajtahid bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir, yaitu dari bulan Ramadan. Ma la yajtahidu fi ghairi, yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kesungguhan itu pada waktu yang lain. Sehingga dari sini hendaklah kita menjadikan 10 hari terakhir sebagai momen yang istimewa, bukan sesuatu yang biasa. Jadi sesuatu yang istimewa dalam artian kita betul-betul mencurahkan tenaga kita, waktu kita, kesungguhan ibadah untuk mencapai ampunan Allah dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu akan berlalu, waktu akan berjalan. Orang yang beruntung adalah orang yang memanfaatkan kesempatan emas ini, belum tentu terulang. Belum tentu seseorang bisa mendapatkannya pada tahun berikutnya. Baik. Dalam hadis yang lain dari sahabiah Aisyah juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah juga menuturkan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizrah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Tiga perkara yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jika masuk 10 hari yang terakhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syadda mizrah, mengencangkan sarungnya. Bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, mendekat pada istrinya. Syadda mizrah, mengencangkan sarungnya. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Wa ahya laylahu, dan menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Ya. Yang maknanya ya'tazilu nisa'ah. Beliau menyingkir dari istrinya, enggak menggaulinya. Untuk apa? Liyatafarragha lis-shalati wa dzikr. Untuk tafarrugh, fokus. Fokus untuk salat, untuk zikir. Untuk ibadah. Mencakup semua jenis ibadah, salat, qiraatul Quran, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Ya. Ini menunjukkan beliau sendiri seorang yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang ketika masih hidup. Tidak melepaskan begitu saja kesempatan emas itu, sungguh-sungguh. Ya. Kemudian wa ahya lailah, yang kedua, menghidupkan malamnya. Bagaimana bentuk menghidupkan malam? Apakah sholat semalam suntuk? Maka disebutkan oleh para ulama, yuhyi laylah, menghidupkan malam. Bagaimana bentuknya? Bil qiyam, yang pertama dengan sholat malam, sholat taraweh. Kalau kita ya, sholat bersama imam hingga witir, masih panjang waktunya. Sisa waktunya apa? Bil qiyami wal qira'ah, dengan menjalankan sholat. Kemudian wal qira'ah, membaca Al-Quran. Wadzikr, berzikir. Biqalbihi walisanihi wajawarihih, berzikir mengingat Allah dengan kalbunya, dengan lisannya dan anggota tubuhnya, dicurahkan untuk betul-betul fokus beribadah. Apa tujuannya? Di antaranya qaul sebutkan oleh para ulama, di antara Syekh bin Utsaimin rahimahullah, li syarafi hadhihi layali, satu, karena kemuliaan malam-malam tersebut. Kemuliaan 10 malam terakhir. Yang pertama. Yang kedua, wa talaban li lailatul qadri, dan berharap untuk meraih keutamaan malam qadar. Ya, kalau mungkin kita tahun lalu lalai, berleha-leha santai, ya cukup. Maka saat ini sisa yang waktu yang tersisa, harapan kita bersungguh-sungguh menjalankan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuliakan malam-malam itu, berharap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau seorang bersungguh-sungguh dari malam 21 sampai selesai 30, sungguh-sungguh dengan sholat, dengan zikir, qiraatul Quran, sedekah, insyaallah dia akan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, insyaallah enggak luput. Kalau dihitung dari setahun berapa perbandingannya malam-malam tersebut. Ya. 10 malam kemudian bandingkan dengan harinya berarti setengahnya. Kemudian dari setengah itu dibandingkan dengan 1 tahun. Ya, dihitung sendiri berapa. Dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan selama setahun. Maka di sini kesempatan. Kesempatan bagi seorang yang ingin meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Sungguh-sungguh ahya laila. Menghidupkan malamnya dengan berbagai ibadah. Sehingga dikategorikan dalam hadis Nabi SAW, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang qama, berdiri menjalankan ibadah, salat, zikir, qiraatul Quran, ya, atas dasar iman berharap pahala di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Tapi, diisi dengan berbagai bentuk ibadah. Ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Muslim bagaimana bentuk menghidupkan malam 10 malam terakhir. Jadi bukan semata-mata sholat dari ba'dal isya sampai subuh, enggak. Aisyah mengatakan ma'a'lamu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta as-sabah. Kata Aisyah, saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat lailatan, satu malam hingga subuh. Saya enggak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat hingga subuh semalam suntuk. Nah. Sehingga tadi bagaimana bentuk menghidupkannya dengan berbagai bentuk ibadah, tanawwu' al-ibadah, anwa' al-ibadah dengan berbagai bentuk ibadah. Juga dari hadis tadi ada suatu perkara penting juga, wa iqadha ahlah, membangunkan keluarga. Membangunkan keluarga agar istri, agar anak juga mendapatkan keutamaan malam itu dengan ibadah. Demikian juga membiasakan mereka dengan malam-malam yang istimewa dengan ketaatan. Bukan semata-mata jalan-jalan, bukan semata-mata qila wa qal, ngobrol sana kemari, lebih-lebih ya digunakan untuk berfoya-foya terlebih mendekati Id. Ya, sebagian orang sibuk menyiapkan petasan, sebagainya sibuk menyalakan mercon, hal yang sia-sia. Sebagian lagi dia sibuk beribadah kepada Allah namun lupa dengan keluarganya, lupa dengan anaknya, bermain di jalan kemana. Nah, wa ayyqadha ahlah. Nabi SAW ingat dengan keluarganya, membangunkan keluarga untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Dengan sholat, dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan berbagai ibadah yang mulia. Kesempatan emas ghanimah yang Allah siapkan bagi kaum muslimin. Ya, maka tidak sepatutnya bagi kita untuk menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, barakallahu fikum, termasuk hal yang dilakukan oleh Nabi SAW bagi kita yang mau dan mampu untuk melakukannya. Ayyam ma'dudat, hanya beberapa hari, yaitu beriktikaf. Luzum al-masjid litafarruq li ta'atillah. Tinggal di masjid, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriktikaf harus memahami dan mengerti serta berusaha untuk menjalankan inti dari iktikaf itu. Dia tinggal di masjid untuk fokus khusyuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kemudian dia beriktikaf lalai dengan tujuan ini. Hakikat dari iktikaf itu, sibuk dengan HP-nya, sibuk ngobrol dengan yang lain. Karena maksud dari iktikaf tadi, inqita al-insan aninnas, menyendiri, menyingkir dari manusia. Untuk apa? Liyatafarragha li ta'atillah, untuk tafarrugh, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus sehingga jangan sampai dia dilalaikan dengan hal-hal yang menyibukkan dia dari tujuan tadi, ibadah tadi. Lebih daripada itu, tujuan pokok dari itikaf adalah talaban li fadlihi wa thawabihi, mencari keutamaan dan pahala di sisi Allah dan meraih keutamaan malam Al-Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian nasihat juga bagi kita yang belum bisa beriktikaf 10 hari. Nah, di akhir bulan Ramadan, karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takaf wa ashabuhu ma'ahu ba'dahu, Nabi, para sahabatnya bersama Nabi dan setelahnya beriktikaf, amalan yang sangat besar. Demikian juga ya, istri-istri Nabi SAW juga beriktikaf di malam tersebut. Maka minimal orang beriktikaf, dia menjalankan sunnahnya Nabi SAW, menghidupkan sunnahnya. Dikala sekian banyak orang tidak melakukan iktikaf. Ya. Jangan kemudian yang enggak beriktikaf, yang tidak beriktikaf menyindir, menyinggung orang iktikaf. Jangan. Dia beribadah di sisi Allah SWT, bantu dia. Kalau kamu enggak mampu, bantu, fasilitasi dan semisalnya. Ya. Dapat pahala bertahun dengan orang yang menjalankan sunnahnya Nabi SAW. Kemudian bagi yang enggak beriktikaf, jangan melalaikan 10 malam tersebut. Dalam artian apa? Jangan menyibukkan dengan perkara-perkara dunia yang menghalangi untuk bisa meraih Lailatul Qadar, untuk bisa menghidupkan malam-malam itu. Kalau di 10 hari pertama, kedua masih ngurusi dagangan ini dan itu, ya boleh misalnya 10 terakhir namun dikurangi, jangan sampai menghalangi dia untuk fokus untuk ibadah pada 10 malam terakhir itu. Kalau dia enggak berdagang, usaha apa misalnya, jangan sampai usahanya yang sifatnya itu bisa dicari di waktu lain, bisa diupayakan di waktu lain. Ini hanya 10 malam. Namun namanya 10 malam butuh persiapan. Orang enggak tidur dari habis isya sampai subuh. Mesti dia harus membayar besoknya kan. Harus tidur di siang harinya. Ya. Harus qailulah, bisa jadi bukan hanya qailulah, tidur mengganti apa yang dia habiskan waktunya di malam hari. Sehingga dia bertahan dari awal malam 21 sampai malam terakhir. Konsekuensinya dia tinggalkan kesibukan dunia atau yukhaffif, dia ringankan, kurangi aktivitas dunianya. Dikurangi aktivitas dunianya supaya apa? 10 malam itu betul-betul istimewa, betul-betul dia raih keutamaannya. Orang yang menghidupkan 10 malam itu enggak akan luput insya Allah. Malam 21, 22, sampai malam terakhir, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka nasihat bagi kita semuanya yang belum bisa beriktikaf, jangan melepaskan kesempatan itu. Ya, kurangi kesibukan dunianya, ya, hanya beberapa hari, ya, cari nafkah itu banyak waktunya, luas waktunya. Maka ini kesempatan ini belum tentu terulang, belum tentu kita sampai pada tahun berikutnya. Tidak sedikit orangnya sehat di awal Ramadan, ada musibah, kan begitu, terhalang dengan sakit. Gak sedikit ya seorang terputus dari amalan itu karena telah sampai ajalnya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk sampai pada 10 malam, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Demikian pula menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah sehingga kita meraih keutamaan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.